Matius pasai 26. Wate Isa ka seleso gepurno Bandung hainyan, gopnyan gepegah ubak murid-murid ge. Gata tatepu dua urat truk nakeh uro raya Paskah, dan anak manusia temaji serah ke jisalib. Bak wate pemimpin-pemimpin Tengku Imam, dan pemimpin-pemimpin Yahudi megumpui bak meligo Tengku Imam Agung Kayafas. Awaknya jimurok pakat, kena drop Isa secara sengap-sengap dan kena jipoh mate gopnyan. Tema, ken awaknyan? Bek hainyan tak pubut bak wate perayaan. Sabab hainyan lagenyan tema, jiteka karu lam kawan rakyat. Wate Isa mantongna di Betania, di rumah Simon yang yuh masa ile, kenong penyakit kulit yang lumpah parah. Nasidro ureng inong jijak muhadap uba Isa. Ureng inong nyan, najiba saboh kacau pualam, maso minyak mangat be yang lupah muhai. Wate Isa tengah guduk sira gemakun, ureng inong nyan, laju gepre minyak mangat be nyan atuh ule Isa. Murid-murid Isa, najikalon hai nyan, laju jiteka bengeh. Kepa guna jiban mandumnya boros? Kun awaknyan. Minyak mangat benyan hasil tapu blo dengan nyium yang lumpa mahai. Dan peng hasilnyan jut tejuk bak ureng gasin. Isa getepu pikiran awaknyan. Laju gepegah legopnyan. Kepu gata pesusah ureng inungnya. Jih nyan jipebut sapu-sapu yang jeruh dan tepuja uatu ulun. Ureng gasin na sabi lem kawan gata. Temamunya ulun hana sabi na mesajan gata. Dengan nagero minyak mangat benyan watuh badan ulun, gopnyan ka gepesiap ulun, ketepetamong lam jerat. Percaya ke, bansi gom donyanyo, dipat mantong habaget niba Allah tepemaklum, pupu yang dipebut le ureng inongnyo, tetap tercalitra sibago kenangan ke gopnyan. Dan sidro lam kawan murid Isa, yang nanjihnyan Yudas Iskariot, jejak merempok ngon pemimpin-pemimpin Tengku Imam. Gopnyan jikun ubak pemimpin-pemimpin Tengku Imumnyan. Bukanya gata beri ke ulun. Munya ulun juk isah ubak gata. Tema, awaknya laju jihitung lepluh peng pirak. Laju jijuk pengnyan ubak jihnyan. Pun, bak saatnya, Yudas laju jimita wate yang pah. Kena jihianat isah. Bak uro raya nyangku pun. Wate perayaan ruti hana merago. Murid-murid Isa jijak merempok ngon gopnyan. Awaknya jepegah. Nibak tempat tu yang bapak galak. Mangat kamu kebah penaju pasca ke bapak. Gejawab le Isa. Nejak keh ubak siro ureng di bandar dan nepegah laju ubak gopnyan. Gepegah le bapak gure ka sampo wateji ke ulun. Ulun kena pena uronyo pasca di rumah gata. Mesajan-sajan ngon bandu murid-murid ulun. Murid-murid Isa. Laju gepubut pu yang geperintah legopnyan uba awaknyan. Awaknyan laju jijak pu siap penajuh paskahnyan. Oh wate malam kateka, Isa menancit ban 12 dro murid gopnyan, geduk sira gemakun. Tengok awaknyan gemakun, Isa gepegah. Dengok ke, na siro lam kawan gatanyo tema jikianat lun. Banji dengok hainyan le awaknyan, murid-murid Isa sudih lumpahna. Laju le awaknyan, sidro-dro jitumanyong uba Isa. Tente, bukun ke ulun yang bapak pegahnyan. Gejawab le Isa. Urung yang celup ruti lam mangkok ulun mesigo-sigo ngan ulun. Urung yang nakeh nyang kianat ulun. Kebit anak manusia tema mate lagi nyang kalih tertulih lam Alkitab. Tema, celaka ke urung yang kianat anak manusia. Lebih get urengnyan hana lahe atuh rung dunyanyo. Laju le Yudas si pekianatnyan gepegah. Tuntekon ke ulun yang bapak gure pegahnyan. Gepegah le Isa. Menan keh kata pegah. Wate awaknyan tengah gemakun, Isa gecok ruti, laju gemedoa. Ohlehnyan, gopnyan geprik-prik rutinyan ngon jaro gopnyan. Dan gejuk laju ubak murid-murid gopnyan, sira gepegah. Cok. Pajuh ke, nyok ke tubuh ulun. Oleh nyan, gopnyan laju gecok saboh piala anggur, laju gemedoa ubak potu Allah. Oleh nyan, laju gejuk piala nyan ubak murid-murid gopnyan. Syirah gepegah. Jip ke, gata Bandung. Sabab nyo ke darah ulun, nyangka tepesah janji ulun ngan potu awal. Darah nyang tero ke urung rame, ketepa ampun bubena desa awaknya. Percaya ke, ulun hana tema lunjep le yang gunyo, sampai tro ubak ulun tema lunjep i anggun yang baru, mesajan-sajan dengan gata, lam donya baro bapak ulun. Olehnya, awaknya gemelagu saboh lagu pujo ngon pujo. Dan oh kalehnya, awaknya laju gejak u Bukit Jaitun. Olehnya, isa gepegah ubak murid-murid gopnya. Bak malam nyocit tema, gata Bandung taplung tatinggai ulun. Sabab lam Alkitab na tutulih, Allah mefirman, temalun pemate tukang merabenyan, dan kawan bubiri gopnyan ulung pecerbre. Oh kalau ulun gepebedoh lom tema, ulun jak laju lebih awai, nibak gata u Galilea. Petrus gepegah uba Isa. Bah ke mandum yang lain getinggai bapak, tema ulun han sagai-sagai lon tinggai bapak. Ingat, ken Isa uba gopnyan, malam nyocit tema, sigolom manok jiku gata kalego tak ingke gelung. Gejawab le Petrus, bapi ulun nyo haru mate mesajan bapak, ulun hana ku pegah bahwa ulun hana lon tinggai bapak. Dan mandu murid yang lain lagi nyancit gepegah. Oh kalih nyan, Isa laju gejak ngon murid-murid ge ubak saboh tempat yang nanji Getsemani. Nibak tempat nyan, gop nyan gepegah ubak awak nyan. Taduk ke di sini mesti kejap. Ulung kena jak mendoa. Dan gopnyan laju gepakat Petrus menancit bandua dro anak Jebedeus mesajan gopnyan. Gopnyan kaji pepun jiteka sedih dan gelisah. Gopnyan gepegah ubak murid-murid ge. Ate ulun sedih laguna. Nyum-nyum jih lage kena mati. Tinggai ke gata di sini. Dan mesajan ke menjaga-jaga dengan ulun. Olehnya, Isa gejak lebih jiuh bacut truk, laju gopnyan tedugom bak tanoh sira gemedoa. Bapak, ken gopnyan, menyujud nepe jiuh ke nibak ulum Bandung bala yang haruh ulun rasanya. Tema, bek ke tesetot kehendak ulun. Tema menurut kehendak bapak yang terjadi. Oh kalihnyan, Isa laju gegisa ubak ban ledro murid gopnyan, dan gengi ngawaknyan kabeh tu eh. Gopnyan laju gepegah ubak Petrus. Temacit si jem sagai gata ban ledro, kahana ek tak menjaga dengan ulun. Menjaga-jaga ke, dan mendoa ke, mangat atuh gata hana kenong bala. Kebit roh gata jitim kena jipubut, nyang juruh-juruh, tema gata kero nyang hana hasi, sabab tabiat manusianya lemoh. Si gotre, Isa gejak medoa, ken gopnyan? Bapak, menyo penderitaannya haruh ulun rasa, dan hana hasi tepejiuh, bah ke kehendak bapak yang terjadi. Oh kala gemedoanya, Isa geriwang lom tema, dan genging lom bandu murid-murid gopnyan, ka habih tengen. Sabab mata awaknya katengat lumpahna. Kenyang kelhe, Isa getinggai awaknya. Dan kalinya kelhe tema, gejak medoa dengan tutu haba doa, nyang gelake, saban lagi nyangka gelake dua go nyangka. Oh kalihnya, gopnya geriwang lom ubak murid-murid gopnya, dan laju gepegah. Pekuh mantong gata eh dan pupulih hek. Nging, katrok watejih. Anak manusia jijuk ubak kuasa ureng-ureng manusia. Bedoh ke? Jak getanyo tajak. Kalan ureng yang kianat ke ulun katruk diteka. Tengoh Isa mantong kepegah haba, Yudas sidro lam kawan dua belah dro murid gopnyan teka. Mesajan-sajan dengan Yudasnyan, jaicit ureng lain teka, sirajiba pudeng ngon pentung kaye. Awaknyan jiu le pemimpin-pemimpin Tengku Imum dan pemimpin-pemimpin Yahudi. Tukang kianatnyan kaji berite ubah awaknyan tanda yang lagenyo. Tau urengnyan ulun com ente nyan kehjih. drop laju urengnyan. Menantru ubak tempatnyan, Yudas langsung jijak ubak Isa dan jipegah. Assalamualaikum Pak Gure. Laju Yudasnyan, jicum Isa. Gejawab le Isa, sedara, kepu gata jak kenal. Oh lenyan, ureng ramenyan laju jimaju. Dan laju jidrop Isa. Sidro murid Isa, yang nalam kawannyan, laju gesut pedeng lam sarung, gehengko laju atas sidro hamba. Imum agung, sampo urengnyan putuh on gelinyung. Isa gepegah, ubak murid gehnyan. Petamong lom pedeng gata lam sarung. Sabab bandung ureng yang peguna pedeng, jihnyan urengnyan cema mate jipajoh le pedeng. Gata pikir hana metemeh dun lakit tulung ubak bapa ulun. Dan gopnyan temar jang kekirim lebih nibak dua belah pasukan si dadu malaikat temar menyemenan. Panena mungkin lagi nyangka tertulis lem Alkitab. Kebit harus terjadi lagi nyangkananyo. Laju Isa gepegah ubak ureng ramenyan. Pekeh lenyo penjahat sampo katanyo tak teka si ratabab pedeng. Dan kaya puntung ketajak drop ulun. Tip-tip ura ulun semebut di bait Allah. Dan gata hana ta drop ulun. Tema betoy ka seharus jihjit lagenyan mangat terjadi. Penyangka getulih le nabi-nabi dalam Alkitab. Oh kalihnyan, bandu murid-murid gopnyan jiplung jitinggai Isa. Ureng-ureng yang drop Isa, laju jiba gopnyan urumoh tengku imum agung Kayafas. Nibak tempatnyan, bandum gure-gure agama dan pemimpin-pemimpin Yahudi kama gumpui. Dengan sengap-sengap, Petrus gesetot Isa nibak likut, sampo ulun rumoh tengku imum agung. Laju Petrus getamong bak lun rumohnyan, dan guduk laju mesajan ngon pegawai-pegawai nyang na disinan. Gopnyan, gekena tepu, pakriban akejihnyan terjadi. Pemimpin-pemimpin tengku imum dan ban mandum mahkamah agama geusaha ke jemita saksi palsu. Mangat jut tepurut hukuman mati u atuh Isa. Tema le awaknyan hanya jiteme mesaboh bukti pih. Bah pih jaitat yang maju sebagai saksi dusta. Akejih, na dua tro saksi yang maju uke. Awaknya nji pegah. Urungnya uge pegah. Ulun hasil lun ruloh bait Allah. Dan lan leuro lun pedang lom tema. Olehnya tengku imum agung laju gedong. Dan gepegah ubak Isa. Pekeh hana gata jauh. Punyang jitodoh atas gatanya. Tema Isa sengap mantong. Sigotu tengku imum agung geulang pegah. Demi Allah yang udib. Nepegah keh ubak kamu. Pekeh droneh raja yang berselamat. Anak potu Allah. Gejawab le Isa. Menankeh ken gata. Tema percaya ke. Pon saatnya. Gata tema nenging anak manusia. Geduk belah nun Allah yang maha kuasa. Dan geteka di atuh awan di langit. Tema tengku imum agungnyan. Laju geprik-prik pakaian bak tubuh gopnyan. Dan gepegah. Urengnyo jihujat Allah. Hana perlele saksi. Gata bandum, kata dengar ke dro tutu haba yang gehujat Allah. Jinonyo, pakriban ken gata. Jijawab le awaknyan. Urengnyo mutalah dan haruh mati. Dan awaknyan, laju jiludah muka Isa. Siraji sepot gopnyan. Nacit yang tanpa gopnyan. Siraji pegah. Cipegah dan neberite ubak kamu. Hei raja peselamat, cokoh yang tanpa gata. Petrus tengah geduk di luar. Nibak lun. Na sidro ureng inong pelayan jitanyong. Dronehnyo kon sidro lam kawan murid Isa nibak gelelianyan. Tema Petrus geingke di ke awaknyan mandum. Ulun hanalon tepu. Pu yang gata mekesut. Gejawab le Petrus. Laju gopnyan gejak ubak pintu lun. Nalom sidro pelayan inong yang lain jinging aduh Petrus. Dan jepegah ubak ureng-ureng yang na disinan. Urengnya bunuh na mesajan-sajan dengan Isa ni bak Nazaretnyan. Dan Petrus jiingke lom sirage mesumpah. Kubit tak-tak hana lunturi ngon urengnyan. Ken Petrus. Hana trip tema oh lenyan Urung-urung yang dong di sinan, jija uak Petrus dan jipegah. Pasti katanya, si dro lam kawan awaknya. Tandanya deh tak nibak logat tutuh habagata. Laju Petrus gemusumpah cula calo sira gepegah. Hana ulun turi ke urungnya. Habagehnya pih le manok pih jikuu. Dan Petrus laju teringat ke haba Isa yang kalah gepegah ubak gopnya. Sigoh lom manok jikuu gata kalego tak ingke kelun. Olehnya Petrus laju getubit siragemo ngon ate pedih.